Bab tentang tauqid. Wa tauqid durbani lafdiyun wa ma'naniyun. Falafdiyu i'adatu lafdi al-awwali fi aynihi sawa'un kana isman lahu ja'a zaidun zaidun aw fi'lan. Ataki ataki al-lahikuna ihbis ihbis. Aw harfan nahu qawlihi la la abuhu bihubbi butnata innaha akhwadat alayya mawasiqa wa umhuda. Aw jumlatan nahu darabtu zaidan darabtu zaidan. Tauqid ada dua macam, tauqid lafzi dan tauqid ma'nawi. Tauqid lafzi adalah i'adatu lafzi, mengulang lafaz. Yang pertama bi'ainihi, lafaz yang sama. Baik lafaz tersebut berupa isim, contohnya ja'a zaidun zaidun, maknanya zaid benar-benar datang. Atau mengulang fi'il ataki ataki, datang kepada wahai seorang perempuan. Al-lahikun, para laki-laki yang menyusul, para laki-laki yang mengejar-ngejarmu. Tidak benar-benar datang kepadamu orang-orang yang mengejar-ngejarmu. Ihbis, ihbis, tahanlah dirimu, tahanlah dirimu, sembunyi, sembunyi maksudnya. Oh, harapan atau mengulang huruf. Contohnya perkataan syair, la la, tidak, tidak, aku tidak, abuhu, menampakkan, aku tidak akan, sungguh, maknanya tauqid. Sungguh aku tidak akan menampakkan dihubi budna, rasa cinta kepada budna. Budna maknanya hasna, perempuan cantik. Aku tidak akan menampakkan rasa cintaku kepada budna, kepada si cantik itu. Aku dan alaya innaha, kenapa? Karena dia akhwadat Allah yang telah mengambil dariku mawasiqa wa ahuda, janji dan janji, untuk tidak cinta atau siapa-siapa kalau aku mencintainya. Maka di sini ada tauqid dengan pengulangan la au jumlah, atau dengan mengulang jumlah. Darabtu zaidan, darabtu zaidan. Aku benar-benar memukul Zaid. Kemudian yang kedua, wal ma'nawi walahu alfadun ma'lumatun wa hiya an-nafsu wal 'ainu wa kullu wa jami'u wa 'ammatu wa kila wa kilta. Wajib ittisaluha bi dhamirin mutabiqin lil mu'akkadi nahwu ja'a al-khalifatu nafsuhu aw 'ainuhu wala ka an tajma'a bainahuma bi syarti an tuqaddima an-nafsa. Wa yajibu ifratu an-nafsi wal 'aini ma'a al-mufrati wa jam'uha 'ala al-af'ul ma'a al-muthanna wal jam'i. Taqul ja'a az-zaidani an tusuhuma aw a'yunuhuma wa ja'a az-zaituna an tusuhum aw a'yunuhum. Dan yang kedua adalah tauqid maknawi, yaitu tauqid dengan menggunakan lafal-lafal tertentu. Walau alfadun ma'lumatun, dia memiliki lafal-lafal tertentu yang sudah diketahui. Itu an-nafsu, ain, kulu, jami', ammah, kila dan kilda. Ketentuan untuk tauqid dengan lafal-lafal ini, yang pertama, wajib tisaluha. Lafal-lafal ini masih bersambung dengan domain yang sesuai dengan mu'akkad. Kalau dalam tauqid, maka tauqid mu'akkad dan tauqid. Yang depan disebut mu'akkad, belakangnya disebut tauqid. Man'ud, na'ad, mu'akkad, tauqid. Contohnya ja'al khalifatu nafsuhu, datang khalifah nafsu sendiri. Hu di sini ada nomor hu, dia kembali ke al khalifah. Atau ainuhu. Ain di sini bukan mata ya, karena ain itu mushtarak, memiliki banyak makna. Bisa mata, bisa juga maknanya adalah diri. Oleh karena itu kita dapatkan kartu ain. Artinya diri bukan wajib mata, namun diri. Maka ain salah satu makna ain itu diri. Misalnya ada mata, mata ain, mata-mata, emas, ainain, misalnya maknanya emas perak, perak emas. Yang paling tepat dari beberapa kata tersebut, ain itu maknanya diri, sama dengan nafsu. Walaka anta jemaah, dan engkau boleh mengumpulkan bainahuma, antara nafsu dan ain, bisyarat dengan syarat engkau dahulukan. Bisyarat antuka dimanapa dengan syarat engkau dahulukan aman. Maka boleh ja'al al-khalifatu nafsuhu ainuhu. Wajib ifrad nafsi, dan wajib memufradkan lafad nafas dan ain ma'al mufrad jika mu'akadnya itu mufrad. Dan wajib jam'uhuma menjamakkan an-nafas dan ain ala ak'ulin dengan wazan ak'ul ma'al musanna wal jama'i jika mu'akadnya itu musanna apakah jama'. Contoh yang mufrad tadi, ja'al khalifah nafsuhu. Contoh jama', ja'a al-zaidani anfusuhuma. Maka zaidani meskipun dia cuma musanna, bentuknya tetap bentuk jama' anfus atau a'yunuhuma. Ja'a zaiduna anfusuhum atau a'yunuhum. Wa kullun wa jami'u wa ammatun yu'akkadu biha al-mufrad wal jam'u wa la yu'akkadu biha al-musanna. Taqul ja'a al-zaitu kulluhu aw jami'uhu aw 'ammatuhu wa ja'at al-qabilatu kulluha aw jami'uha aw 'ammatuha wa ja'a al-rijalu kulluhum aw jami'uhum aw 'ammatuhum wa ja'at an-nisaa'u kulluhunna aw jami'uhunna aw 'ammatuhunna. Untuk kullu jami' dan amat ketentuannya, dia digunakan untuk sebagai taukid untuk mufrad dan isim jamak. Walai aqtadu biha, dia tidak bisa jadi taukid untuk al-mukanna. Oleh karena itu ja'at al-zaitu kulluhu, au jami'uhu au amatuhu. Wajahat al-qabila tukuluha au jami'uha au amatuhu. Datanglah pasukan seluruhnya, pakai kulu, jami' atau aman. Datanglah kabilah itu seluruhnya. Wajah rizal kuluhu, datanglah para laki-laki seluruhnya. Datanglah para perempuan kuluhunna seluruh mereka. Maka kita lihat di sini, kulu jamak dan amah digunakan untuk mufrad dan untuk jamak. Untuk jamak itu anisa dan anijan. Untuk mufrad al-jaish sama al-kabilah. Al-jaish mufrad jamaknya juyush, kabilah mufrad jamaknya kubain. Karena tapi kabilah dan al-jaish ini mufrad lafzan jam'an makna. Kabilah itu lafaz yang mufrad, maknanya jamak. Enggak mungkin kabilah itu isinya satu orang kan? Ya, maknanya jamak. Jaish pasukan, pasukan cuma satu orang. Tidak ada pasukan cuma satu orang. Dia jamak. Al-qaum itu mufrad, lalu maknanya jamak. Karena tidak ada yang namanya qaum cuma satu orang. Dan seterusnya. Maka kita lihat berdasarkan contoh, maka kulu jamak dan amah itu digunakan mufrad. Tapi mufradnya yang mengandung makna jamak. Mufradnya, mufrad lafaznya akan tetapi jamak maknanya. Wakilah wakil tadi akan dibihima al-muhanna lahu ca'at zaidani kilahuma wa ca'at al-hindani kilahuma. Tukiran dan kita digunakan untuk hanya digunakan sebagai taukid untuk al-musanna. Al-Zaidani kilahuma, al-Hindani kiltahuma. Kila untuk musanna mudzakkar, kita untuk musanna mu'annas. Dan ketika dia mudhaf kepada isim dhamir, maka kila dan kila ini di i'rab dengan mengikuti i'rabnya lah. Mengikuti i'rabnya lah. Mengikuti i'rabnya lah. Musanna. Maratu bi zaidaini. Apa jadinya? Jadinya gimana? Maratu bizaidaini kilayhima. Maratu bihindaini kiltayhima. Tapi jika kilah dan kilta bertemu dengan mudhaf pada isim dhamir, maka ada i'rabnya. Di i'rab dengan idiom, bagaimana idiom maksud semuanya mabni mabni alal kata, semuanya muqaddar muqaddar alal alif. Maksudnya ada di depan ya pembahasannya. Wa idza uqida taqwiyat at-ta'kid fa yajuzu an yuqta ba'da kullihi bi ajma' wa ba'da kulliha bi jam'a Wabakta kullihim biajma'in. Wabakta kullihinna bijuma'in. Kalau ta'ala fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Fatakul fa'al-jaysu kulluhu ajma' wal-qafilatu kulluha jam'ah wa-nisa'u kulluhunna jum'ah. Wa idza urida, dan jika diinginkan taqwiyatu ta'kid, menguatkan ta'kid. Ta'kid ini ditakkid. Taqwiyah kan ta'kid sama. Ta'kid ini ditaukidkan lagi. Jangan dapatkan ta'kid ini diberi ta'kid lagi. Supaya ta'kidnya double. Fajid maka boleh. Ayo tak didatangkan ba'da kulihi, setelah kata-kata kulihi didatangkan kata-kata ajma'. Setelah kuliha didatangkan kata-kata jama'. Setelah kulihim maka dengan ajma'i. Setelah kulihina maka dengan jum'ah. Contoh ayatnya ba'da jadal ma'ikatu kulluhum ajma'un. Firman Allah Subhanahu wa taala, maka sujudlah para malaikat seluruhnya, ajma'un seluruhnya. Ini di antara ayat yang diberikan dalil oleh sebagian ulama untuk mengatakan iblis bukan malaikat. Kenapa? Karena Allah menegaskan semua malaikat itu sujud. Semua malaikat itu sujud dalam ayat ini. Fasajad al-malaikatu kulluhum. Tapi sudah ditakkid lagi ajma'un, dengan dua takkid yang menegaskan semua malaikat, tidak ada satupun malaikat ya ini tidak sujud pada Adam. Semuanya sujud. Ditakkid. Takkidnya lengkap lagi. Dan fungsi takdir untuk menghilangkan syak, keraguan, menghilangkan kemungkinan-kemungkinan. Maka dengan daya takdir, maka semua kemungkinan itu dibabat dan ditegaskan demikian. Ini dalil ujar sebagian ulama yang mengatakan iblis bukan malaikat, sehingga istisna yang ada adalah istisna mungkongkan istisna masalah sujudnya para malaikat kepada Adam kecuali iblis, maka istisna mungkongkan. Ini salah satu hujahnya dalam ayat ini. Watakul serkaf boleh mengatakan seandainya kulluhu ajma'. Kalau kabila itu maka kulluha jama'ah. Kalau anca kulluhu najma'ah. Waka diakadu di ajma'ah wa jama'ah wa ajma'in wa jama'ah disuni kul nahu la'uwiyan lahum ajma'in. Waka diakta ba'da ajma'ah di tawafi'ihi wa ya'aktah abusok aktah Abu Sa' wa Abu Ta'. Nahu ja'al qawmu kulluhum ajma'un aqtah ta'un Abu Sa'un At-ta'un wa yaj ma'nan wahidin. Walidhalika la yuqtafu ba'duha ala ba'din di anna syai'al wahida la yuqtafu ala nafsihi. Waktu dan terkadang diangkat dan ditaukid dengan ajma' jama' wa ajma'in wa jama' ya, dibuat taukid dengan kata-kata itu bidunikun tanpa kata-kata kullu. Macam perkataan iblis la'uruyan lahum ajma'i ila ibadah kami humul muhlas. Sungguh akan aku sesatkan mereka ajma'in keseluruhannya. Waktu juga baca ajma' di tawfiq. Dan terkadang setelah ajma' itu dikasih tabik. Tabik untuk ajma' ada tiga, yaitu aqtah, abusok, dan abutah. sehingga bunyi kalimatnya ja'al qaumu kulluhum ajma'un aqta'un aqsa'un aqta'un wa ya, dan kata-kata ini aqta aqsa' aqta' bimakna wahid, maknanya semua sama. Itu untuk takkid keseluruhan. Walidzalika, oleh karena itu la yuqtafu, tidak diatapkan ba'duha ala ba'din, sebagiannya pada sebagian yang lain. Li'anna syai'a al-wahida la yuqtafu ala nafsihi, karena sesuatu yang sama tidak diatapkan pada dirinya sendiri. Tauqidu tabi'un li mu'akkadi fi raf'ihi wa nasbihi wa qasdihi wa ta'rifihi wa la yajuzu tawqifu nakirati 'inda al-kasriyyin. Dan tauqid adalah tabi' untuk mu'akkad dalam i'rabnya, nasab dan rafatnya, demikian juga tabi' dalam ta'rifnya. Di sini kenapa dikatakan tabiknya tanpa ada kata-kata tangkirnya? Karena apa? La yajuz, karena tidak boleh mentaukidkan isim nakirah indal basriyah menurut mazhab Syafi'i. Artinya boleh menurut mazhab Kufah. Namun menurut mazhab Syafi'i ini tidak diperbolehkan taukid untuk isim nakirah. Dan zarbul badali, wa atafi'u al-maqsudu bil-hukmi bila wasit batin. Wa idza ubtila ismun min ismin aw fi'lun min fi'lin tabi'ahu fi jami'i i'rabihi wal badalu 'ala arba'ati aqsamin al awwalu badalu shay' min ash-shay' wa yuqalu lahu badalu kulli min al-kulli ja'a zaidun akuka qala Allahu ta'ala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina وقال تعالى إلى صراط العزيز الحميد الله في قراءة الجر الثاني بدل الفأس من الكل سواء كان ذلك الفأس قليلا أو كثيرا نحو أكلت الرهيف ثلثه akal tuwahi fatul tahu al-nisfahu al-tulutaihi walafuta min istisalihi bidhamirin yarji'u lil-mubdal minhu ima maskurun kal-amtilati au muqaddarun kakawlihi ta'ala walillahi ala nazihi bil-bayti manisfahu'a ay minhu afalit fatul ishtimal nahu a'jabani zaitun ilmuhu walafuta min istisalihi bidhamirin ima maskurun kalimat au muqaddarun kaqali ta'ala qutila ashabul ukhdud qutila ashabul ukhdud annari ay fil nar badal tsabi al maqsud bil hukmi yang dimaksudkan mendapatkan penjelasan bila wasitatin tanpa pakai perantaraan. Wa idza ubtila tadika ubtila ismun min ismin, jika isim menjadi badal untuk isim atau fi'il menjadi badal untuk fi'il, maka tabi'ahu maka mengikutinya dalam semua i'rabnya. Jika mu'rab maka mu'rab, jika mansub maka mansub. Dan badal itu ada empat macam. Yang pertama badal syai' min syai' yuqalu lahu, disebut juga badal kulli min al-kulli, dan disebut juga badal mutabiq. Ja'a Zaidun akhuka, datang Zaid dan dia adalah saudaramu. Apa makna ja'a Zaid itu ja'a Zaidun akhuka, maknanya ja'a Zaid ja'a akhuka. Dan tadi di definisi dikatakan definisi badal al-maqsud bil-hukmi, dialah yang jadi maksud pokok, bukan mubdal minhunya. Ja'a al-ustaz Muhammad, maksud pokoknya itu Muhammad, bukan al-ustaz. Ja'a al-khalifatu al-rashidu, itu yang pokok adalah ja'a al-rashid. Yang pokok itu al-rashid, bukan al-khalifahnya. Jadi yang jadi pokok itu badannya. Yang jadi maksud bil hukmi, ja'a al khalifah ar rasyid, di sini ada al hukum. Al hukum itu, al hukum di sini maksudnya ja'a. Hukum ja'a, hukum ja'a ya, enggak ada dalam bahasa hukum ja'a. Fakta untuk al hukmu di sini yang tepat adalah. Ini hukum bukan hukum. Maka tadi saya coba sampaikan dengan penjelasan. Ja'a al-khalifatu ar-rasyid. Ini hukumnya lah ja'a. Yang jadi maksud pokok mendapatkan keterangan ja'a itu bukan khalifah, akan tetapi ar-rasyid. Tapi al-maqsudu bil-hukmi. Ja'a Zaidun akhuka. Kalau Ta'ala contohnya dalam ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Bila petunjuk kepada kami as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Kemudian Allah beri badal untuk menjelaskan jalan tersebut, yaitu sirat al-ladina, di jalan orang-orangnya. Dengan juga Allah berfirman sirat al-adzim al-hamidi Allahi. Ini dikatakan Allah itu adalah badal untuk al-aziz al-hamid. Fi qira'atil jar menurut ulama qira'ah yang membacanya dengan jar. Kemudian atsani badal al-fa'ti min al-kulli, badal sebagian min al-kulli dari keseluruhan. Sawa'un kana dzalikal fa'tu, baik sebagian tersebut kalilan sedikit atau banyak. Ya, tidak disyaratkan harus banyak, sedikit juga boleh. Akal suar riba, aku makan roti suluh tahu sepertiganya atau setengahnya atau suluh pertiganya. Maka tidak dipersyaratkan harus dalam jumlah besar. Walaupun demi istilah itu domir, dan tidak boleh tidak harus bersambung dengan domir yang diulil mubdal, yang kembali kepada mubdal itu. Kalau dalam naat maka yang depan manut, yang belakang naat. Kalau dalam ataf Nah, yang depan apa? Maktubun sama maktubun alaihi. Kemudian tauqid, maka yang depan muakkad, setelahnya disebut tauqid. Kalau dalam badal, maka bagian depannya disebut mubdal minhu, yang kedua kata yang kedua disebut al-badal. Yarji' lil mubdal minhu, kembali kepada mubdal minhu, yaitu kata depan. Kata depannya disebut mubdal minhu. Imam Masyurun boleh jadi nomor tersebut ditegaskan, disebutkan sebagaimana contoh-contoh yang tadi, nisfahu, nisfahu, tulusaihi, atau dalilnya itu muqaddar. Walillahi 'ala an-nasi fil baiti man istata'a. Dan menjadi kewajiban seluruh manusia di fil bait, berarti ke Ka'bah, maka tidak ada bagian manis tata'a ilahi sabila. Artinya manis tata'a minhum ilahi sabila, siapa saja yang mampu dari mereka. Man itu siapa saja yang mampu dari mereka untuk sampai ke sana. Tak man ini adalah badal dari anak. Man itu badal dari anak. Ini tidak ada syarat badal, harus ada domirnya. Maka ditakdirkan manis tata'a minhum, manis tata'a minhum ilaihi sabila. Kalau mau bikin kalimat yang mengesap, ini pakai badal ba'dinal kulli. Bisa terpesok pikiran yang depan, ternyata aku sudah makan semua roti, aku sudah makan roti, sudah sedih dimakan semua, ternyata aku lupa baru tak makan seperti banyak. Kok tulis kita, Pak? Aku sudah baca kitab itu, ternyata juz'ahu al-awwal, baru jilid pertamanya, padahal sudah 10 jilid, padahal belum apa-apanya. Kemudian yang ketiga, badal istimali. Badal istimali, nahu a'jabani zaidun ilmuhu, mengagumkan padaku Zaidun Zaid ilmu, yaitu ilmunya. Walaupun min tisali fi dhamirin min tisalihi, dan harus bersambung badal istimal itu bersambung dengan dhamir. Imam Marfu'un boleh jadi dhamirnya itu disebutkan. Kan misal sebagaimana contoh yang lewat, au muqaddarun, atau ditakdirkan. Kutila ashabul ukhdud, terlaknatlah ashabul ukhdud. Dilaknatlah ashabul ukhdud, orang-orang yang membuat pahit. An-nar hidatil waqud Aifihi Finnari hidatil waqud, kasih laknat dan dimasukkan dalam finnari, dalam api yang menyala-nyala. Maka an-nari di sini badal dari ashabul ukhdud, dan dia badal istimal ay finnari. domirnya yang tidak dicantumkan. Kalau badannya dicantumkan, badannya man. Badannya itu man. Man itu badan dari anak. Itu domirnya tidak dicantumkan. Badal syai' min syai' jelas. Apa beda badal al-ba'di min al-kulli dan badal al-ijtima'i? Badal al-ba'di min al-kulli dan badal al-ijtima'i ini memiliki kemiripan, memiliki kesamaan. Ini sama-sama bagian dari mubdal minhu. Namun yang nampak jelas badalul kulli itu bagiannya adalah bagian yang jelas. Sedangkan badal istimal itu lebih cenderung pada hal-hal yang abstrak. Namun dia adalah bagian dari mubdal minhu. Ilmunya, ya, kecerdasannya, akhlaknya. Atau satu bagian yang tidak, ya, satu hal yang merupakan bagian yang satu bagian dari mubdal minhu, namun bukanlah bagian yang jelas. Ya, lebih cenderung pada abstrak, pada istimewa. Sedangkan badal ba'di minal kulli itu lebih cenderung pada hal-hal yang konkret. Arabiu al-badalu al-mubayyinu wahuwa salah satu aksani badalu al-ghalati wa badalu al-ityani wa badalu al-itrabi. Namu ra'aytu zaytan al-farasa li'annaka in arabta an taqula ra'aytu al-farasa fa'ghalita fa'kulta zaytan fa'adha badalu al-ghalat. Wain kulta ra'aytu zaytan thumma lamma nataqta fihi tazakarta annaka innama ra'ayta farasa fa'abdaltahu minhu fa'adha badalu al-ityani. Wain arabta al-itbara awalan bi'annaka ra'aytu zaytan thumma badalaka أن تخبر بأنك رأيت الفرس فهذا بدل الإطرافي. بدل مبين. بدل مبين yang beda. Artinya بدل itu beda dengan mubdal minhu. Maka بدل مبين itu ada salah satu aksam, ada tiga macam. Pertama بدل غلط, بدل karena keliru. Kemudian بدل nisyan karena lupa, dan badal karena itra untuk meralat. Ra'aitu zaytan al-farasa. Ra'aitu zaytan al-farasa. Kalau kita pakai gitu. Li'annaka in arabta an taqul. Karena engkau, jika engkau ingin mengatakan aku melihat kuda, fa'alita lalu engkau keliru. Disebutnya apa? Sakulisan. Sakulisan itu pikirannya mau ngomong fa'alita, yang keluar itu zaid. Kalau kesejahannya aja ketucuk bahasa Indonesia nya satu lisan ada yang tahu terjemahnya apa? Satu lisan apa? Gimana? Terlanjur sama keselio, iya, sudah hanya keselio ya. Sulit. Pikirannya itu mau ngomong alfa, namun ternyata tanpa disadari yang keluar tuh zai. Maka kemudian kok jadi zai? Yang saya itu kan kemudian di setelah itu ditambah. Dan itu ditambahi alfa. Jadi tidak ada kesengajaan. Fakolit karena kau keliru karena sebab kesulitan. Lidah yang keseliru tadi. Fakul sama kau katakan Zaidan. Setelah keluar Zaidan baru kaget. Kok Zaidan yang keluar? Fahad kemudian lalu kau katakan Al-Farsa. Fahad batal al-ghalat. Maka ini batal al-ghalat. Pasangannya sab tulisan itu sab kulkolat. Itu kalau tulisan. Kalau tulisan, jadi pikirannya itu mau nulis dan mereka pergi. Dan mereka pergi ke pasar. Dan ke pasar mereka perginya hilang. Di sini ada, namun di tulisannya enggak ada. Sab kulkolat. Apa itu kalau sabkul kolat? Bahasa-bahasanya di sini mau nulis demikian, yang beda antara yang tertulis dengan yang dipikiran. Apa bahasa-bahasanya? Kesleo terus. Kan ada kan? Kita punya pikiran menulis demikian, tapi tulisannya itu beda dengan yang dibaca lagi. Pentingnya itu dibaca loh, bukan ini yang saya maksudkan menulis demikian. Apa? Nggak ketemu. Ini baca galak. Ini karena baca ini karena jadi karena sab tulisan. Wa in kunta ra'aitu Zaidan, jika engkau mengatakan ra'aitu Zaidan, tsumma lamma nataqta bihi, kemudian setelah engkau mengucapkannya tadzakkarta, engkau ingat bahasanya yang kau lihat hanyalah farasan kuda bukan Zaid. Abdal tahu maka engkau badal, engkau ganti, maka ini disebut badal nisyah. Jika sebabnya karena lupa, maka disebut badal nisyah. Tadi ingatnya melihat Zaid, setelah itu diingat-ingat lagi, oh bukan Zaid, tetapi Al-Fa'ah. Maka lalu diganti dengan Al-Fa'ah. Wain arata al-ikhbar, jika engkau ingin memberitakan. Awalan pertama kali bahasanya engkau melihat Zaid. Pertama kali engkau ingin memberitakan melihat Zaid. Inilah yang bermanfaat untuk yang orang yang mendengar ucapan saya. Tumma badalaka, kemudian terpikir, nampak bagimu, maksudnya engkau punya pikiran antubir untuk memberitakan bahasanya engkau melihat fa'a. Fa'a badal idrak, maka ini badal idrak. Kalau badal idrak, maka yang dilihat oleh orang tadi satu atau fa'a saja atau zaid saja atau tak melihat dua-duanya. Kalau badal ghalat itu yang dilihat satu. Anfa'a amun klir umumnya zaid. Badal nisyan itu yang dilihat satu. Itu anfa'a. Namun karena lupa dia dilihat zaid. Kalau badal idrak, realitanya yang dilihat berapa? Ini dilihat dua. Jika kita lihat, kita simpulkan dari penjelasan atau pengertian badal idrak, yang pertama kali engkau ingin memberitakan, bahasanya engkau melihat zaid, kemudian nampak bagimu untuk memberitakan, bahasanya engkau melihat alfa. Maka itu badal idrak. Jadi harusnya mau mengatakan yang maknanya idrak itu bal ya, di bab ataf. Jadi mengandung makna bal di halaman 101, bal lil idrak. Maka ini harusnya kalau bahasanya itu ingat badal mubayyin ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki kalam fasih. Badal mubayyin ini hanya terjadi pada orang-orang yang tidak memiliki kalam fasih. Orang-orang yang kalamnya kalam yang fasih, orang yang pandai berbahasa, maka tidak akan memakai badal mubayyin. Maka dalam badal idrak ini seharusnya kalamnya adalah pakai bal, tidak akan langsung dibadalkan demikian. Sampai bal. Pemisalul fi'li minal fi'li qauluhu ta'ala wa ma yas'al dhalika yalqa athaman yudha'af lahu al'adzab. Yudha'af lahu al'adzab. Contoh badal fi'il dari fi'il. Barang siapa melakukan itu yalqa athaman, maka dia terjumis dalam dosa. Yudha'af lahu al'adzab. Jawabnya dilipat gandakan untuknya siksa. Kita lihat man di sini syakti yaf'al fi'il syarat. Jawab syaratnya yaitu aslahul adab. Lalu apa yang ba'dana? Yang ka itu statusnya apa ini? Di sini dikatakan yang ka di sini statusnya adalah badal. Badal dan fi'il. ويجوز إبدال النكرة من المعرفة يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. Dan diperbolehkan isim nakirah menjadi badal untuk isim ma'rifah. Maka pertanyaan padamu an syahr haram, tentang bulan haram, qitalu fihi, berperang di dalamnya. Ini badalnya badal apa? Badal ba'd min kulli atau badal ijtimai? Ini badal ijtimai. Peperangan yang terjadi di Mekah. باب الأسماء العاملة عملا به. باب اسم يوم عمل عمل فيه. Iqlam anna aslal amali lil af'ali wa ya'malu amal al-fi'li min al-asma'i sab'atun. Ketelah bahasanya, pada asalnya yang beramal itu adalah fi'il. Wa ya'mal namun bisa beramal dengan amal fi'il min al-asma'i wal isim, ada tujuh isim. Ada tujuh isim yang bisa beramal dengan amal fi'ilnya. الأول المصدر بشرط أي يحل محله فعل مع أن أو مع ما نحو يعجبني ضربك زيدا أي أن تضرب زيدا. Wanahu yujibuni dhafuka zaidan ay ma tadribuhu. Wawa salah satu aksam mudhafun wa munawwanun wa maqbulun bi'al. Fa'imalu fa'al mudhafa aktaru min i'mali qismaini kan mitalaini. Faqawlihi ta'ala walau latakullahi nada. Wa amalu munawwanan aqyasu nahu law it'amun fi yawmin zi masrobatin yati mangda makarobatin. Wa amalu makulan fi al sa'adun kakaulihi da'ifun nikayati a'ja'ahu yakhalul firara yurahil ajala. Yang pertama masdar. Masdar bisa beramal dengan amal fi ini. Dia punya fa'il, sehingga masdar ini bisa punya fa'il dengan syarat ayahula mahalahu cirinya, ciri masdar bisa beramal adalah bisa menggantikan posisi masdar tersebut fi'lun fi'ilnya ditambahan atau ditambah ma. Ada kalimat yusibuni ndor bukan zaidan, mengagumkanku pukulanmu pada Zaid. Mudhaf bukan di sini, mudhaf pada apa? Masdar. Jika mudhaf maka imam mudhaf pada fa'il atau mudhaf pada maf'ul. Maf'ul bi. Yuk cikgu ini mudhaf bukan Zaid. Mudhaf bukan di sini mudhaf pada apa? Mudhaf bukan Zaid. Kadi itu sebagai pelakunya dorob atau objeknya dorob. Pelakunya. Maksudnya masdar mudhaf kepada fa'il. Kadi itu bimakna fa'il. Sehingga takdirnya lah, maknanya antas tiba. Kahnya itu diganti tak fa'il. Taknya itu diganti domir, domir antah yang menjadi fa'il. Jadi mustatif wujuban. Mengagumkanku pukulan pada Zaid, yaitu artinya engkau memukul Zaid, antas terhadap Zaid. Nah, makna yang sibuni dhafuka zaidan ini memiliki dua makna. Boleh jadi aku tuh kagum karena engkau memukul Zaid, berani memukul Zaid. Engkau boleh mengagumkan. Atau yang dikagumi itu pemukulannya. Nahu, wanahu atau semacam yu'jibuni dorbuka zaidan ay mata tribuhu. Mata tribu zaidan. Apa beda yu'jibuni anta tribu zaidan sama yu'jibuni mata tribu zaidan atau mata tribuhu? Kalau yujibuni antar beriban Zaidan, maka maknanya adalah aku kagum dengan keberanian memukul Zaid. Keberanianmu untuk memukul Zaid. Nanti kan, yuk jibuni mata beribu air mata beribu Zaidan. Maka yang dikagumi itu apa ya? Yang dikagumi apa ya? Pemukulannya. Jadi pemukulannya atau pemukul kok sekali ngantem langsung pingsan. Mukul sekali pukul langsung pingsan orangnya. Mengagumkan. Hebat sekali. Padahal yang dipukul kepala gede, tinggi gede, dipukul, kamu pukul, langsung dia pingsan. Mengagumkan. Untuk yukjibu ini ya, mata seribu daya. Waya salah satu aksan dan beramal yang mas dan kata tiga macam. Pertama mudhofun dalam bentuk mudhof, munawwarun berbentuk tanwin atau bergandeng dengan alif. Maka beramalnya masdar mudhaf dengan bentuk mudhaf itu lebih banyak daripada beramalnya masdar dengan kismen dua bentuk yang lainnya. Kan misalnya ini bagaimana dua contoh yang lewat. Yu'jibuni darbuka zaidan bimakna antasriba zaidan dan yu'jibuni darbuka zaidan bimakna matasribuhu. Maka kita lihat darbuka di sini dua kalimat di atas semuanya dalam bentuk mudhaf. Maka qauli ta'ala bagaimana firman Allah, walau la taf'ullahi nasa fa'tu bi ba'dhi la taqaddil ardh. Seandainya tidaklah karena dahullah pembelaan Allah. Di sini Allah itu maknanya adalah fa'il untuk dafa. Maka di sini idhofah kepada fa'il. An-nasa maf'ul bih dari dafa. Wa amalu munawwan dan beramalnya masdar munawwan dan dia bertanwin itu aqiyah. Lebih sesuai dengan qiyah. Nahwu contohnya au it'amun fi yaumin di fiyamin di masrobatik yatiman atau memberi makan fiyamin pada satu hari sifatnya hari di masrobat. Yatiman, yang jelas di sini yatiman. Yatiman itu maf'ul bih dari ita'am. Maf'ul bih dari ita'am. Fi yaumin di masrubah yatiman. Wa amalu maf'ulan fi al-fa'lun. Dan beramalnya dhamir, beramalnya masdar dalam bentuk makunan bi'al sutri'al itu satu bahasa yang dinilai kurang baik. Bahasa yang sah, yang ganjil, yang aneh. Semacam syair da'ifun nikayati a'da'ahu, lemah pembalasannya terhadap musuh-musuhnya, lemah penyerangannya terhadap musuh-musuhnya. Karena ya khalul fi'ara dia mengira ya khalul. Dan mengira al-firara kabur dari musuhnya itu yukhafi al-ajala, itu memperpanjang ajalnya, memanjangkan umurnya. Di sini dhaifun nikayati a'da'ahu. A'da'ahu itu maf'ul bih dari nikayah. Ya kan? Bukan maf'ul bih dari dhaif kan? Tapi maf'ul bih dari an-nikayah. Penyerangan pada musuh. Bukan lemahnya. Yang beramal bukan dhaif, namun nikayahnya. Dan di sini dalam bentuk al, dan ini dinilai bahasa yang besar. Asani ismul fa'il kadarifin wa mukrimin. Fa'inkana makunan fi'al amilan mutlaqan. Nahu hadha darifu zaidan amti awil ana awil ghoda. Fa'inkana musyaratan min al amila fi syartaini. Kaunu halil hali awil istiqbali wa'timatu ala nafin aw istifhamin aw mukhbarin anhu aw mawsufin. Nahu ma darifun ma darifun zaitun amran au adarifun zaitun amran au wa zaitun darifun amran wa marartu bi rajulin darifin amran. Simfa'il semacam darif dan mukrim. Jika dia bergantung dengan al, maka dia bisa beramal secara mutlak tanpa pakai syarat. Hadha adarif, inilah orang yang memukul al-zaid dan zaid amti kemarin atau sekarang atau kemudian besok. Artinya ya, waktu waktu adoribnya, waktu pemukulannya boleh kemarin, waktu maudhi sekarang atau mustaqbal di masa yang akan datang. Namun jika mujarab min al, jika tanpa al, maka boleh beramal dengan dua syarat. Pertama, isim fa'il tersebut bermakna hal awil istiqbal, sekarang atau di masa yang akan datang, tidak bisa berlaku untuk kemarin. Kalau tadi, kalau al, kalau pakai al, bisa berlaku untuk kemarin, sekarang dan akan datang. Dan kalau tanpa al, maka dia hanya berlaku jika maknanya adalah sekarang atau yang akan datang. Yang kedua, bersandar pada nafi istifham al-mukbarin anhu, yang diberitakan dan mausuf. Contoh yang iktimat pada nafi, ma daribun zaidun amran, tidaklah zaid akan memukul amran. Ini maknanya mau akan atau sedang. Jadi persyaratannya tidak boleh telah. Nah, daribun zaidun amran. Zaidun itu fa'il dari daribun. Amran itu maf'ul bih dari daribun. Kenapa daribun bisa beramal? Karena ada ma, ada nafi. Kemudian adaribun zaidun amran, apakah daribun memukul zaidun zaid amran am? Daribun, daribun, ini daribunnya statusnya apa? Daratusnya apa? Kedudukannya apa? Gimana? Mubtada atau khabar atau mana? Gimana? Ya, daripun itu statusnya mubtada. Kalau mubtada tak bisa berupa isim ma'rifah, itu bisa berupa isim nakirah. Sebenarnya karena didalui nanti ada istifham, boleh. Mubtada berupa nakirah. Maka daripun di kata-kata ma daripun zaidun amran atau a daripun zaidun amran itu darabunya sebagai mubtada. Dia punya khobar, sedangkan dia tidak punya khobar. Namun Zaidun itu fa'il dari darib, namun dia menggantikan posisi khobar. Pernah kita bahas, maka Zaid di sini fa'ilun saddan al-khobar. Karena mubtada itu punya ada dua macam, bagaimana dalam pembahasan mubtada, ya, mubtada yang memiliki khobar dan mubtada yang memiliki isim mafhum yang saddan masaddan khobar. Bisa dibuka di bab mubtada. Wazaidun darbun amran. Coba yang lain. Ini tidak ada ma, tidak ada istibham. Dia langsung berdiri sendiri. Zaidun darbun amran. Nah, kalau dia tidak pakai ma dan tidak pakai istibham, maka kalimatnya Zaidun darbun amran. Zaidnya jadi mubtada, darbunnya jadi khobar. Kalau tadi darbunnya mubtada, Zaidnya fa'il saddan khobar. Kalau ini Zaidnya mubtada, darbunnya khobarnya. Khobar serupa isim fa'il, dan dia bisa beramal dengan amal fi'ilnya, sehingga amran punya maf'ul bih. Amran maf'ul bih dari daribu. Kemudian marotu biot julen daribin amran. Yang ketiga, yang terakhir mausuk, bersandar pada mausuk. Mausuk sama dengan apa istilah lainnya? Man'ud. Bersandar dengan man'ud. Marotu biot julen, aku melihat seorang laki-laki, ini man'ud. Naatnya daribin. Rupa isim fa'il, isim fa'il na'at yang jadi yang rupa isim fa'il ini bisa beramal amran. Amran maf'ul bih dari dhari. Ya, sebelum kita akhiri, nampaknya ya apa? Badal itrob tadi karena maknanya jelas bal, berarti yang dilihat satu ya. Karena koma, misalnya koma Zaidun bal amrun, Zaid berdiri. Bahkan yang berdiri adalah amr. Zaidnya maskut, Zaidnya maskut amr, tidak dibicarakan. Jadi ada seseorang yang berdiri, kemudian dia katakan Zaid, ternyata kemudian dia ralat, itu bukan Zaid tapi amr. Ya, berarti kalau badal itu menurut itu kalau itu mengandung makna bali, maka ra'aitu Zaidan bal al-fa'ada. Ini meralat bukan Zaid tapi al-fa'ad. Bahkan yang aku lihat adalah al-fa'ad muda. Sedangkan Zaid itu apakah dia berdiri atau tidak masuk anhu. Ada pertanyaan. Ada satu syair yang mengatakan hal anta ila asbu'un damaita wa fi sabilillahi ma laqaita. Apa maknanya? Ada minta ucapan seorang yang jarinya itu berdarah. Ada punya jarinya, jari tangannya atau jari kakinya, jelas jarinya berdarah. Dan berdarah ini dalam kebaikan. Berdarah dalam dan kebaikan. Boleh jadi misalnya dalam jihad, dalam perang bisa dililah dan tangan yang terluka, maka terlukanya tangan ini tidak dianggap, dia tidak menganggap terlukanya tangan ini sebagai sebuah musibah. Dia katakan hal anta wahai tanganku, wahai jariku, hei kamu, kamu ini maksudnya jarinya, tidaklah engkau ila usbu atau ila asbak kecuali sebuah jari damai saya yang berdarah, tidak apa-apa. Itu maksudnya, kamu cuma ya berdarah, tidak apa-apa, biasa tangan berdarah, jari berdarah. Wafisa billahi ma'ala kaita, jadi jalan Allah lah apa yang kau jumpai sehingga kau berdarah. Dengan keberdarah, keberdarah karena di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika berdarahnya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada pahala. Dan satu pahala, dan pahalanya ini lebih besar daripada musibah yang terjadi, yaitu tangan yang berdarah. Benarkah saya tersebut dilanjutkan nanti pada saat perang Badar? Tidak benar. Ini perkataan. Ini kata Syaikh cuma perkataan orang yang soleh. Ini syair ini dicantumkan, disebutkan Syaikh ini di Sarah Riyadhus Shalihin di bab Sabar. Ketika membagi manusia dalam masalah musibah menjadi empat golongan. Ada orang yang tidak berbuat dosa, ada orang yang bersabar, ada yang ridha dan ada yang bersyukur. Ini dimaksudkan oleh Syaikh ini sebagai ungkapan orang yang bersyukur terhadap musibah yang terjadi. Dan beliau katakan ada seorang yang soleh yang demikian-demikian. Ini tidak berkaitan dengan nahwu. Yang ketiga, apa makna tarikh pada hadis menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Jalan yang dilalui oleh orang, jika satu itu satu tempat itu dilalui oleh banyak orang, ada yang mengganggu kemudian disingkirkan. Disingkirkan sehingga orang itu lancar dan di sana maka termasuk. Apakah bila kita berada di rumah lalu ada orang yang berserakan di tengah ruangan kemudian kita membereskan agar tidak mengganggu jalan, itu termasuk hadis itu insya Allah termasuk. Jika itu tempat lalu lalang, orang lewat di situ mengganggu, kemudian disingkirkan maka termasuk. Ini demikian yang kita kasih kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.